Kau petik kita nyanyikan lagu perlahan usap hati terucap janji ku untukmu dan gelap di tembangmu. Curikanlah kedua telinga, butakanlah kedua bola mata, agar tak kulihat dan kudengar kedengkian yang mungkin pernah. Dan janganlah